Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar radio-radio Ahlus Sunnah di mana saja Anda berada, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM atau radio kita Cirebon di 94,3 FM, Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta di 107,8 FM, dan juga Radio Al-Bayan di 107,7 FM Cianjur. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung juga yang ikut merilis siaran ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi ini untuk melanjutkan bahasan tentang para malaikat. Kemarin, Selasa yang lalu, kita sudah membahas doa-doa kebaikan dari para malaikat untuk orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Di samping para malaikat mendoakan kebaikan, para malaikat juga bisa melaknat, baik kepada orang-orang kafir atau kepada orang-orang muslim yang melakukan amalan buruk tertentu. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Quran. Seperti umpamanya dalam surah Al-Baqarah 161. Laknat para malaikat kepada orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan peroleh laknat dari Allah, juga para malaikat dan manusia semuanya. Demikian juga di dalam surah Ali Imran 87, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Laknat para malaikat ini diberikan ketika mereka masih di dunia sampai hari kiamat. Seperti yang diterangkan dalam Surah Hud ayat 18-19, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Mereka nanti akan disodorkan kepada Allah, dan berkatalah para saksi dari kalangan para malaikat, merekalah orang-orang yang mendustakan atas yang berdusta atas nama Allah. Ingatlah, laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang ketika di dunianya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan mencari kekeliruan kesalahan, dan mereka kafir kepada hari akhirat. Oleh karena itulah maka para malaikat melaknat orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah ketika mereka masih hidup di alam dunia ini. Laknat ini juga oleh para malaikat diungkapkan di akhirat, khususnya di neraka bagi para ahli neraka. Sebagaimana surah Al-A'raf 44 menyatakan, وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Maka berserulah para penghuni surga bertanya kepada para penghuni neraka. Kata penghuni surga, kami telah mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kami ini benar. Allah menjanjikan surga beserta seluruh kenikmatan. Benar. Maka apakah kalian telah menemukan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian juga benar? Berupa azab neraka yang dahsyat. Mereka menjawab, ya benar. Maka berserulah seorang penyeru, satu penyeru di antara mereka, bahwa laknat Allah akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Kata Imam Al-Qurtubi, penyeru yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat. Tapi selain para kafirin, selain orang-orang kafir, para malaikat juga terkadang bisa melaknat orang muslim yang mengamalkan amalan buruk tertentu. Dan inilah yang harus kita hindari. Orang muslim yang bagaimana saja yang akan dilaknat oleh para malaikat. Pertama, orang muslim ini khususnya bagi calon-calon jamaah haji, jamaah umroh yang sebentar lagi akan berangkat nih. Hindarkan apa yang akan kita jelaskan berikut ini, yaitu orang yang mengada-adakan kebid'ahan di kota Madinah. Hati-hati nih, dilaknat oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Al-Madinatu haramun min kada ila kada, la yuqta'u syajaruha, wa la yuhdathu fiha hadathun. Man ahdatha fiha hadathan, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajmain. Kata Nabi SAW, Madinah itu negeri haram sejak dari sini sampai ke sono. Tidak boleh pohon-pohonnya dicabuti atau ditebang. Dan tidak boleh di dalamnya diada-adakan kebid'ahan. Siapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan di dalamnya, dia akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan manusia semuanya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam sahih Bukhari, hadisnya bisa kita lihat nomor 1768. Dalam sahih Muslim, hadisnya nomor 1366. Dalam Kitabul Hajj bab Fadlul Madinah. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Al-Madinatu haramun, faman ahdatha fiha hadathan au awa muhdithan au muhdathan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. La yuqbalu minhu yawmal qiyamati adlun wala sarfun. Ini mengerikan sekali. Makanya kita harus hati-hati. Kata Nabi SAW, Madinah itu negeri haram. Siapa yang mengada-adakan kebid'ahan di dalamnya, atau menolong, membantu, mendukung orang yang berbuat bid'ah, maka dia memperoleh laknat dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Pada hari kiamat tidak akan diterima dari diri dia adil atau sorofnya. Adilnya atau sorofnya tidak akan diterima. Apa yang dimaksud dengan adilnya atau sorofnya tersebut? Para ulama berbeda penjelasan mereka. Sebagian ulama menyatakan seperti Imam Ibnu Katsir menyatakan al-adlu al-qurbah wa qila al-faridah wa sharaf at-taubah wa qila an-nafilah. Menurut satu pendapat, al-adl di sini maknanya qurbah, yaitu bentuk peribadatan dia kepada Allah atau taqarrub, pendekatan diri dia kepada Allah. Menurut yang lain, semua amalan fardunya itu adl, sedangkan sharaf maknanya taubat atau amalan-amalan sunnah. Itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dia tidak karena dia mengada-adakan kebid'ahan di dalam kota Madinah. Ketika menjelaskan hadis ini berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, juga Imam Ibnu Al-Athir, al-hadath al-amrul munkar laisa alladhi laisa bimu'tad wala ma'ruf fis sunnah wal muhdith ma yurwa bi kasri dal wa fathiha alal fa'ili wal maf'ul fa ma'nal kasr man nasara janian aw awa wa ajara man khasamahu wa hala bainahu wa baina yuqtasu minhu wal fat huwa al amrul mubda mubtadi nafsahu. Al-hadath, siapa orang yang mengada-adakan al-hadath di Madinah. Al-hadath adalah urusan yang mungkar, yang tidak terbiasa dilakukan, juga tidak dikenal dalam sunnah. Adapun yang muhdith atau muhdath, kalau muhdith isim fa'il, kalau muhdath isim maf'ul. Kalau muhdith dengan dikasrohkannya dal, artinya orang yang menolong, membantu perbuatan kriminal, atau memberikan jaminan kepada orang yang berbuat kriminal, atau menghalang-halangi dilakukannya qisas terhadap orang yang berbuat jahat. Itu muhdith. Adapun kalau dibaca muhdath adalah urusan kebid'ahan yang diada-adakan. Sehingga makna al-awa, makna awa atau al-iwa artinya ridho dan sabar. Fa innahu man radiya bil bid'ah aw aqarra fa'ilahu wa lam yunkir alaihi faqad awa. Siapa orang yang ridho terhadap kebid'ahan atau membiarkan pelaku kebid'ahan dan tidak mengingkarinya, maka orang itu berarti telah awa, telah membantu orang yang berbuat bid'ah. Padahal ada hadis iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan. Adapun hadis ini menyatakan orang itu akan dilaknat kalau orang itu melakukan kebid'ahan dan spesial itu dilakukan di Madinah. Padahal sebenarnya semua kebid'ahan dilakukan dimanapun tetap dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Siapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan atau membantu orang-orang yang berbuat bid'ah, maka dia akan peroleh laknat dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan Syekh Ahmad Syakir dalam masalah ini. Ini secara umum, tapi kalau dilakukan di Madinah lebih besar lagi dosanya. Karena apa? Karena Madinah adalah tempat berkembangnya ajaran Islam dan tempat diaplikasinya ajaran Islam. Semua amalan yang dilakukan oleh masyarakat di Madinah dianggap sebagai amalan yang diwariskan secara turun-temurun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kebiasaan penduduk Madinah dianggap sunnah. Karena apa? Karena itu yang terwariskan sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Imam Malik ketika menemukan perselisihan di kalangan para ulama tentang sebuah amalan, Imam Malik melihat bagaimana pengamalan para penduduk Madinah. Karena para penduduk Madinah mengamalkan amalan tersebut sebagai warisan yang mereka terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada orang baru datang ke Madinah mengada-adakan kebidahan, atau penduduk Madinah mengada-adakan kebidahan, dilihat oleh orang lain, oh itu ada amalan penduduk Madinah, pasti ini dari Rasul, padahal itu sebuah kebidahan. Lalu kebidahan itu dianggap sunnah oleh orang awam. Dan ini sisi berbahayanya. Oleh karena itu, hati-hati bagi kita yang akan melakukan umroh atau haji. Haji dan umroh sih tidak ada kaitan dengan Madinah ya. Sebab umroh mah hanya di Mekah saja. Haji juga hanya di tempat-tempat haji, paling ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, ke Mekah. Sudah. Madinah tidak ada hubungannya dengan haji. Tapi umumnya rata-rata orang yang umroh atau haji pasti ke Madinah. Karena apa? Karena memburu pahala sholat 1000 kali lipat di Masjid Nabawi, memburu sholat dan berdoa di Raudhah, ya, itu pasti disempatkan oleh setiap jemaah haji atau umroh. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan bid'ah di sana, karena dosanya jauh lebih besar. Kalau amalan sunnah, amal ibadah dilipat gandakan 1000 kali lipat ketika dilakukan di Masjid Nabawi, demikian juga amalan-amalan buruk dosanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Yang suka ngincer sendal-sendal bagus tuh, kade. Nyolong sendal di Masjid Nabawi 1000 kali lipat itu dosanya loh. Ya. Karena memang banyak kejadian hilangnya sendal. Saya hampir setiap kesana hilang. Makanya jangan yang bagus-bagus kalau kesana. Setiap kesana selalu hilang. Kadang dalam satu kali berangkat sampai 2 kali hilang. Beli, hilang lagi, beli, hilang lagi. Nah, dan ini gak akan hilang katajongan ya, atau tertendang-tendang gitu, karena disimpan di raknya gitu, satu, diambil gitu. Mungkin salah ketangnya, bukan bermaksud mencuri, atau mungkin betul bermaksud hanya memilih sendal-sendal yang bagus, sedangkan sendal dia yang jelek dibiarkan di sana, mungkin begitu. Tapi yang jelas kita wajib menghindarkan perbuatan kriminal di Masjid Nabawi di kota Madinah, sebab dia akan berlaknat dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Inilah yang pertama. Golongan pertama orang yang dilaknat dari kalangan kaum muslimin, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat dan manusia semua. Dan ini pasti muslim, tidak mungkin orang kafir. Orang kafir gak bisa masuk Madinah sekarang ya. Dan ini pasti dilakukan oleh orang muslim. Kedua, yang juga dilaknat adalah orang yang mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat dengan pujian yang luar biasa, mensifati para sahabat dengan sifat-sifat yang mulia, menjelaskan para sahabat dengan penjelasan yang menunjukkan ketinggian derajat mereka dibandingkan dengan umumnya manusia. Dan ini tazkiyah atau rekomendasi dari Allah untuk para sahabat. Sebagaimana oleh Allah diterangkan di dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir, ayat ke-29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum. Tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhalika mathaluhum fi at-Taurat wa mathaluhum fi al-Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu. Fastaghladha fastawa ala suqih. يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Kata Allah Azza wa Jalla, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, berarti siapa? Para sahabat, orang-orang yang menyertainya, punya sifat keras kepada orang kafir tapi saling berkasih sayang dengan sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku, sujud, mencari karunia dari Allah dan keriduan. Ini kata Allah. Allah tahu hati setiap orang, termasuk hati para sahabat. Allah mengetahui bahwa para sahabat itu rukunya, sujudnya ikhlas, hanya mencari karunia dan keriduan Allah. Dan ruku sujudnya luar biasa, diungkapkan dengan rukaan sujjada, bukan rokiina sajidina, bukan. Tidak, Allah tidak mengatakan tarahum rokiina sajidina, enggak, tapi tarahum rukaan sujjada. Kalau ruka dan sujud ini sigat mubalaghah. Ruka artinya orang yang sering kali rukunya, sujud juga orang yang sering sujudnya, bukan sekali-kali, rajin dengan cara ruku dan sujud yang berkualitas. Ini para sahabat, dan diungkapkan oleh Allah. Allah yang menilai tentang ruku dan sujudnya para sahabat dan menilai isi hati mereka. Allah menyatakan tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Kau lihat mereka itu sering ruku, sering sujud, ahli ruku, ahli sujud. Mereka hanya mencari karunia Allah dan keriduannya. Ini pujian Allah kepada para sahabat. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak dari muka pada bekas sujud mereka. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan perumpamaan mereka dalam Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil tidak hanya dijelaskan ciri-ciri Nabi akhir zaman, tapi juga dijelaskan tentang ciri-ciri para sahabat dari Nabi akhir zaman ini. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Taurat Injil menyatakan mereka lebih baik daripada Hawariin. Hawariin itu para pembela Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Para sahabatnya lebih baik. Lalu Allah menggambarkan kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Para sahabat itu ibarat tanam-tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Dari tunas itu mengeluarkan batangnya. Lalu membesar dan semakin kuat, lalu tegaklah batang itu di atas akarnya. Yu'jibu zurro'a. Tanaman-tanaman itu mengagumkan para penanamnya. Para sahabat itu mengagumkan Rasul SAW yang mendidiknya. Nabi sendiri kagum. Ya. Untuk apa? Liyaghidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir benci kepada mereka, benci kepada para sahabat. Melihat sahabat sehebat itu, mereka benci. Makanya berdasarkan ayat ini Imam Malik menyatakan siapa yang membenci para sahabat dia kafir, berdasarkan ayat ini. Sebab tidak ada orang yang benci kepada para sahabat kecuali orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu sholihati minhum maghfirata wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di kalangan mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini ayat yang memuji para sahabat. Siapa yang memujinya? Ya Allah. Juga dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'anda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini sahabat. Istilah muhajirin dan ansar ini khusus bagi para sahabat. Tidak ada selain sahabat yang bergelar Muhajirin dan Ansar. Muhajirin itu penduduk Mekah yang pindah ke Madinah, Ansar itu penduduk Madinah yang menolong, menyambut kedatangan Muhajirin. Orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, ini sahabat, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Allah janjikan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal abadi selamanya dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang besar. Ini jaminan Allah kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Islam ini. Coba lihat lagi umpamanya surah Al-Hasyr. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Orang-orang yang وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ, orang-orang yang tinggal di negeri itu, negeri Madinah, maksudnya para sahabat Ansar, wal imana, dan sudah memiliki iman yang tetap, yang tangguh. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu mencintai para muhajirin yang pindah ke negeri mereka, ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu. Mereka di dalam hatinya tidak merasakan keberatan sedikit pun terhadap apa yang mereka berikan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bim khasasa, dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri walaupun diri mereka dalam keadaan butuh. Ini hebatnya sikap para penduduk Madinah bangsa Ansar terhadap muhajirin. Nas-nas dari Al-Qur'an yang maknanya seperti itu banyak. Juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya Nabi menyatakan khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah umat pada generasi aku. Yaitu generasi sahabat, itu sebaik-baik manusia. Kemudian generasi setelah itu, kemudian generasi setelah itu. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Disebutkan dalam salah satu hadis dari Abu Burdah radhiyallahu an, ya. Dia dari bapaknya, dia berkata sallainal maghrib ma Rasulillah sallallahu thumma qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahul isya. Fajalasna. Fa kharaja alaina. Faqal mazaltum hahuna qulna ya Rasulullah sallaina ma'akal maghrib thumma qulna najlis hatta nusalli ma'akal isya. Qal ahsantum aw asabtum. Kami suatu saat salat maghrib bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berkata, "Udah kita duduk-duduk saja di sini sampai salat isya bersama beliau." Kami pun duduk-duduk. Menjelang Isya Nabi keluar dari rumahnya masuk masjid. Dilihat para sahabat masih berkumpul di masjid. Kata Nabi SAW, kalian masih ada di sini? Kami menjawab, ya Rasulullah. Tadi kami sholat maghrib bersama engkau, lalu kami berkata, alah kita duduk-duduk saja dulu di sini dan menunggu sholat Isya bersamamu. Kata Nabi, baik kamu, bagus kamu. Bagus dan benarlah kamu. Ahsantum wa asabtum. Lalu beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Dan beliau memang orang yang sering menengadah ke langit. Lalu beliau berkata, An-nujum amanatun lis-sama. Fa'idha dhahabatin nujum atas sama'a matu'adu matu'ad. Wa ana amanatun li ashabi fa'idha dhahabtu ata ashabi mayu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kata beliau, bintang itu penjaga keamanan langit. Bila bintang sudah tidak ada, akan datang kepada langit apa yang dijanjikan untuk langit. Dan aku penjaga keamanan bagi para sahabatku. Keamanan dari apa? Dari kesesatan, dari kesalahan, dari penyimpangan. Kalau aku sudah tidak ada, akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka berupa perpecahan, gitu ya. Ada yang murtad. Dan para sahabatku penjaga keamanan bagi umatku. Umatnya tidak akan sesat selama apa berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh para sahabat. Bila para sahabatku sudah tidak ada, akan datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Jadi ini pujian baik dari Allah maupun dari Rasul SAW kepada para sahabat. Makanya Nabi mewanti-wanti, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencela para sahabatku, jangan kalian mencela para sahabatku. Tiga kali Nabi menyatakan begitu. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan menyamai infak mereka walaupun hanya segenggam atau satu mud gandum atau hanya setengahnya. Kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Wah, itu berapa ton, berapa triliun. Mungkin bisa membangun apa, bisa membuat negara itu kalau punya emas sebesar gunung Uhud ya. Bisa bikin negara sendiri itu. Entah berapa triliun nilainya itu nanti. Ya, kita infakkan, wah besarnya pahala. Tapi besarnya pahala tersebut tidak akan menyamai besarnya pahala infak para sahabat yang infak hanya dengan satu mud gandum atau setengahnya. Pahalanya lebih besar mereka itu. Karena apa? Kualitas iman, kualitas hati, keikhlasan, dan seterusnya. Jangan mencela para sahabat. Para malaikat akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, para malaikat juga mencintai para sahabat Nabi dan memusuhi, melaknat orang-orang yang mencela para sahabat. Orang-orang mencela para sahabat, memusuhi para sahabat juga akan dilaknat oleh para malaikat. Coba perhatikan hadis kudsi berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Allah Rasul SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril, faqala inni uhibbu fulanan fa ahibba." قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يدعى له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلان فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماء إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالْ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبُغْضَ فِي الْأَرْضِ. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, lalu berkata, aku mencintai si Fulan, cintai juga si Fulan olehmu. Lalu Jibril mencintai si Fulan itu. Lalu Jibril berseru di langit, kata Jibril, sungguhnya Allah mencintai si Fulan, cintailah si Fulan oleh kalian. Lalu si Fulan dicintai oleh seluruh penghuni langit. Lalu dijadikanlah si Fulan ini orang yang diterima di muka bumi. Dan apabila Allah membenci seorang hamba, Allah panggil Jibril lalu berkata, aku benci si Fulan tuh, benci jugalah dia olehmu. Lalu malaikat Jibril membenci dia dan seru di penduduk langit. Kata Jibril, sungguhnya Allah membenci si Fulan, bencilah oleh kalian si Fulan. Lalu si Fulan dibenci oleh seluruh penduduk langit. lalu menjadikan si fulan dibenci juga oleh semua makhluk di muka bumi. Tidak diragukan lagi kalau Allah memuji para sahabat, berarti Allah mencintai para sahabat. Innallaha yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbul muttaqin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang sabar, orang takwa, orang berbuat kebaikan. Semua itu ada pada diri sahabat. Maka berdasarkan hal itu, orang yang membenci para sahabat, mencela para sahabat, dia akan dibenci, dicela, dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, oleh manusia semuanya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa orang yang membenci sahabat-sahabatku, maka baginya akan memperlaknat dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Hadis itu riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Hadisnya nomor 12709 dengan sanad yang hasan. Kehasannya dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami dan juga silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Lalu ini pun sudah diterapkan oleh para ulama setelahnya, setelah para sahabat. Lihat umpamanya ucapan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi tentang orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Ya. Dia berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. Kata Abu Zur'ah, kalau engkau melihat seseorang laki-laki yang mencela salah seorang sahabat Nabi aja, ketahuilah dia itu zindiq, orang sesat. Kenapa? Karena Rasul SAW menurut kita benar, Al-Quran itu benar. Dan sampainya Al-Quran dan ucapan Rasul kepada kita hanyalah disampaikan oleh para sahabat Rasul. Orang yang mencela para sahabat hanyalah ingin menganggap batil terhadap kitab dan sunnah. Tanpa para sahabat, Al-Quran dan sunnah tidak akan mungkin sampai kepada kita. Kalau para sahabatnya dicela, dikafirkan, maka gugur kebenaran Quran dan sunnah dalam diri manusia. Bagaimana bisa Quran dan sunnah dianggap benar kalau yang menyampaikannya itu para sahabat kafir atau dibenci, dicela, tercela gitu, khianat, pendusta, gak mungkin. Dan inilah ciri-ciri kelompok Syiah ahlakahumullahu azza wa jalla ketika mereka mendakwahkan Syiahnya pertama kali kepada Ahlus Sunnah adalah menjelaskan apa yang disebut dengan studi kritis hadis, ulumul Quran. Tapi isinya apa? Isinya adalah menjelek-jelekan para sahabat, memburuk-burukan para sahabat. Oleh Allah para sahabat dipuji, ditazkiyah, ya, disebut sebagai orang-orang yang jujur, yang benar pemahamannya oleh orang-orang Syiah, dicela, dilaknat, diyakini sebagai ahli neraka. Padahal Allah sudah menjamin mereka dengan jaminan surga dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis yang sahih tentang hal itu. Nah, kalau umpamanya para sahabatnya diungkap riwayat-riwayat yang mereka bikin-bikin bahwa para sahabat khianat, para sahabat berdusta, para sahabat itu matre, hubu dunia, haus kekuasaan gitu ya. Maka Quran yang disebarkan oleh para sahabat pasti diragukan. Hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat pasti diragukan. Kalau sudah ragu kepada Quran dan hadis, maka tidak ada lagi Islam yang tersisa dalam diri seseorang. Karena apa? Karena Islam seluruhnya Quran hadis. Diungkap riwayat bahwa Al-Quran ini sudah ditambah, dikurang, dirubah. Tidak asli lagi. Karena para sahabat yang merubahnya dan para sahabat itu para pengkhianat. Itu kata mereka. Kalau sudah demikian, ya apa yang terjadi? Ya gak akan percaya lagi kepada Quran. Quran itu yang bawa para sahabat. Yang menyebarkan, yang mengajarkan kepada generasi berikutnya. Makanya orang-orang Syiah tidak percaya kepada Al-Quran yang sekarang ada. Dianggap palsu. Ya, mereka tidak berani, tidak mau membaca Qul Hu Al-Falaq An-Nas karena ketiga surat itu bukan bagian dari Al-Quran. Tidak berani mereka untuk apa membaca dalam sholat-sholat mereka. Oleh karena itulah, maka pantas apabila mereka itu agama lain. Karena sumbernya berbeda, Qur'annya berbeda, hadisnya berbeda. Kalau Qur'an berbeda, hadisnya berbeda, itu beda agama itu. Dan mereka akan berlaknat dari para malaikat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang akan dilaknat oleh para malaikat diantaranya adalah orang yang mencela para sahabat. Inilah golongan yang kedua. Golongan ketiga. Ini golongan ketiga ini sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang awam karena main-main bersenda gurau, ya. Yang juga akan dilaknat oleh para malaikat adalah orang yang mengisyaratkan mengangkat senjata kepada sesama muslim. Walaupun main-main ditodong, kalau umpamanya pedang, dicabut pedangnya, ditujukan, diisyaratkan kepada sesama kaum muslimin. Diputer-puter gitu, ya walaupun main-main cuma ngancem bohong-bohongan. Maka enggak boleh dilaknat itu. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Siapa orang yang menunjukkan senjatanya kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat akan melaknat orang itu. Sekalipun itu saudaranya itu saudara kandung, ya, saudara sebapa dan seibu. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim. Adapun illat atau sebab dalam hal itu, wallahu alam, karena bahayanya, khawatir nanti pura-pura bohong-bohongan ternyata beneran. Apalagi kalau dengan pistol, pistol beneran. Ayo angkat tangan sambil ditodongkan. Konon, ini konon, saya pernah bertanya ke polisi atau ke tentara tentang pistol. Saya sendiri seumur hidup belum pernah pegang pistol. Itu pistol itu pelatuknya itu sangat apa ya, macam-macam sih. Cuma ada yang sangat sensitif, sedikit kesentuh, duk, meledak. Gitu. Sedikit kesentuh, gak perlu pakai tenaga, anak kecil juga bisa. Dan betapa banyaknya kasus anak kecil yang main pistol beneran gitu, ditodong-todongkan main-main ke kawannya meledak. Kemudian menembus pelurunya itu tubuh orang yang menjadi kawannya tadi. Itu kekhawatiran dan setan bisa aja beraksi di sana. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yushiru ahadukum ila akhihi bisalah, innahu la yadri ahadukum la'alla syaitan yanzaghu fi yadi fayaqa'u fi hufratin minan nar." Janganlah salah seorang di antara kalian mengisyaratkan pedangnya ke saudaranya, karena dia tidak tahu barangkali setan nanti akan mencabut pedang itu dari tangannya lalu ditusukkan, maka terjerumuslah dia ke dalam lubang api neraka. Nah, di sini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang menunjukkan tidak boleh seorang muslim main-main dengan senjatanya ditujukan kepada sesama muslim walaupun sekedar main-main bersenda gurau. Dengan pedang beneran, dengan senjata beneran, main-main. Ya, tidak boleh hal yang seperti itu. Karena apa? Akibatnya dilaknat oleh para malaikat. Walaupun apa yang dikhawatirkan enggak kejadian. Senjata itu tidak tertusukkan kepada kawannya tersebut. Enggak. Tapi kejadian atau tidak, itu sudah dilaknat oleh para malaikat. Inilah yang ketiga. Ya. Para pendengar radio sekalian, cukup 3 poin saja dulu, dan poin-poin tentang masalah ini masih sangat banyak. Masih kira-kira sampai poin yang ke-7 lah. Ya, nanti akan kita lanjutkan di hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan pertanyaan diajukan baik melalui WhatsApp ataupun SMS ataupun telepon. Dan kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu acara tanya jawab dengan para pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di pagi hari ini, sangat bermanfaat bagi kami semua, menambah ilmu dan juga pelajaran bagi kami semuanya. Para pendengar sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar Radio Roja Bandung maupun juga Radio Kita FM Cirebon, Radio Islamic Center Binbat Yogyakarta, serta para pendengar Radio Albayan Cianjur. Bila akan bertanya kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor 022-868-62637. Dan bagi Anda yang akan bertanya melalui pesan singkat, bagi para pendengar Radio Roja Bandung, silakan untuk bertanya melalui nomor 081-1227-1476. 081-1227-1476. Bagi para pendengar radio kita FM Cirebon melalui nomor 085-210-943-943 dan Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta melalui nomor 081-5688-1078. Baik, sudah ada penelpon yang masuk Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam siapa ini Pak? Pak Edi ya? Ya, Pak Edi dari Sarigadi. Iya, iya. Di dalam surat fardu kan disyaratkan kita harus berlindung kepada 4 perkara, di antaranya dari jahanam, dari azab kubur, dan fitnah hidup dan fitnah dajjal. Yang dimaksud dengan fitnah dajjal dan fitnah hidup mati itu apa itu? Bagaimana maksudnya? Iya. Karena misalnya fitnah dajjal kan masih jauh. Iya. Ya. Dari tanda-tanda dari mendekatnya hari kiamat. Ya. Itu aja kan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi di Sarijadi, barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan fitnah dajjal, tentu saja ajakan, bujukan, ancaman dajjal kepada kaum muslim untuk mengikutinya. Bukankah ini masih jauh? Ya, kita enggak tahu apa kita akan mengalami atau tidak. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan Dajjal itu akan muncul. Nah, karena itulah dikhawatirkan akan muncul pada zamannya, maka berdoa dengan doa tersebut. Nabi SAW sangat menyangka Dajjal muncul pada zamannya, terbukti dari adanya orang yang ciri-cirinya mirip Dajjal namanya Ibnu Suyad. Jadi Ibnu Suyad itu perawakannya, karakteristiknya itu mirip Dajjal. Sehingga beliau itu sering mengintip bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengintip gitu. Kata Umar sampai berkata, "Ya Rasul, saya penggal saja kepala orang ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya dia benar-benar Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, maka tidak ada faedahnya membunuh orang yang bukan Dajjal." Itu menunjukkan beliau tidak tahu pasti kapan Dajjal itu keluar, dan sangat mungkin beliau menyangka akan keluar pada zaman beliau masih hidup. Makanya berlindung. Termasuk para sahabat sangat mungkin menyangka Dajjal muncul pada zaman mereka masih hidup, walaupun ternyata belum. Apalagi di zaman kita, apakah tidak mungkin Dajjal keluar di zaman kita? Sangat mungkin, kita enggak tahu. Oleh karena itu preventif. Ya, lebih baik kita terus berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal walaupun kita ternyata tidak sezaman. daripada tenang aja lah, kayaknya masih jauh Dajjal tuh, nggak akan sejaman. Ternyata muncul, kan kita tidak tahu, ya. Itu yang pertama. Kedua, adapun fitnah mati, maknanya adalah fitnah di saat kematian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk terpedayanya kita oleh setan di akhir hidup kita, sehingga dibelokkan akidahnya, pemahamannya, amalannya, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, bahaya. Kita akan diazab di alam kubur dan di alam akhirat. Itulah yang disebut dengan fitnah kematian. Kalau fitnah hidup, ya kita jelas ya, banyak ujian, cobaan dalam hidup ini. Sering kali. Nah, fitnah kematian adalah fitnah di saat seseorang mau mati. Berupa apa? Gangguan dari setan yang akan menyesatkan orang itu. Syekhul Islam menyatakan bahwa saat seseorang akan mati adalah saat yang paling strategis bagi setan untuk mendatanginya. Berdasarkan keumuman hadis, inna syaitan yahduru ahadakum fi kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya setan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaan. Dalam sholat, setan datang menggoda. Ketika makan, setan datang. Ketika mau tidur. Pokoknya dalam setiap keadaan, ketika taklim ngaji juga setan datang. Makanya kalau lagi ngaji, terutama banyaknya ibu-ibu ngobrol gitu, itu tidak aneh. Itu sasaran empuk setan itu. Nah, apalagi ketika seorang akan mati li'annahu waqtul hajah. Karena itu waktu yang sangat strategis. Kalau ketika sehat biasa orang digoda oleh setan, lalu terjerumus ke dalam maksiat, bisa tobat lagi dia. Tapi kalau pas akhir hayat tergoda, setelah tergoda mati, ya enggak ada kesempatan untuk bertobat. Karena keburu mati. Nah, di sanalah setan itu sangat lebih serius dibanding menggoda sebelumnya. Pada saat mati lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, karena orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan itulah yang disebut dengan fitnah kematian. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk yang berikutnya kita akan bacakan satu penanya lewat WhatsApp dari Oki Kurnia Alam. Apakah dikabulkan permintaan penghuni neraka untuk mendua kali lipatkan siksa pembesar-pembesar yang telah menjerumuskan mereka ke dalam api neraka dalam surat Al-Ahzab 68? Iya, doa orang ahli neraka agar lipat gandakan azab bagi pemimpin-pemimpin ikutan-ikutan mereka itu hanya ungkapan kekesalan dan kekeliruan. Kekesalan dan kekecewaan. Mau berdoa mau tidak, azab untuk para imamnya itu ya sudah dilipat gandakan atuh. Berdasarkan keumuman hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam, maka dia akan memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan itu, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit. Jadi, mau berdoa mau tidak itu sudah dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, maaf mau tanya Ustaz. Iya, Pak Taufik ya? Iya. Iya, mangga Pak Taufik. Bolehkah ibadah taklid? Maksudnya gini, kami kan ibadah tidak tahu dalil-dalilnya gitu. Yeah. Mengikuti ustaz aja kata ustaz. Yang kedua, bagaimana cara menjama seperti kemarin kami kan ke Istiqlal. Pas waktu duhurnya diikut berjamaah dengan imam yang asarnya boleh enggak dijama gitu. Yeah. Jama takdim. Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu aja ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Taufik di Marga Asih, barakallahu fiik. Boleh enggak taklid? Tergantung. Hukum asal taklid tidak boleh. Hukum asalnya berdasarkan ayat keumuman ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Tapi ada tapinya. Untuk orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk menelaah, maka taklid menjadi keharusan daripada ijtihad sendiri. Haramnya taklid tidak berarti setiap orang boleh apalagi harus ijtihad. Oh, tambah ngaco itu. Ijtihad dengan kebodohannya. Kalau semua orang boleh berijtihad, nggak ada fungsinya para ulama kalau begitu ya. Orang yang memiliki kemampuan untuk menelaah, dia tidak boleh taklid. Dia harus menelaah secara ilmiah. Umpamanya kenapa mengangkat kedua tangan ketika sholat itu sebahu? Atau ada yang setelinga, mana yang benar sebahu atau setelinga? Dia harus menelaah. Yang sebahu ini dalilnya, yang setelinga ini dalilnya, oh, ternyata dua-duanya adalah yang sahih, berarti boleh ini, boleh itu. Lalu dia mengamalkan. Kenapa umpamanya mana yang benar ini sedekap ketika sami Allahu liman hamidah, atau menjurur lagi ke bawah? Dia harus menelaah kalau mampu. Dia cari tahu dalilnya mana yang sedekap, oh begini, mana yang menjuntai ke bawah, oh begini, lalu bandingkan. Dan dia punya kemampuan untuk membandingkan mana yang pendapatnya lebih kuat. Itu ambil dan tetap toleran kepada yang tidak dia ambil. Toleransinya harus dipupuk. Tidak boleh dia itu umpamanya fanatik, ta'asub kepada pendapat dan tidak toleran kepada yang berbeda. Enggak boleh. Karena hasil penelaahan orang lain yang juga ilmunya sama atau bahkan lebih bisa sebaliknya dari pendapat dia gitu. Itu yang lebih kuat, ini yang lemah, mungkin saja. Ya, makanya toleransi di sini. Nah, itu bagi yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, umpamanya mau mencari hadisnya, kitabnya enggak punya. Kalau tahu umpamanya ada, tidak bisa berbahasa Arab. Ya, istilah-istilah dalam ilmu mustalahul hadis juga dia enggak paham. Apa arti rajih, apa arti marjuh, apa arti sahih, apa arti dhaif, apa arti hasan, apa arti maudhu, dia enggak ngerti, enggak paham karena enggak memiliki latar belakang ilmu mustalahul hadis. Dia enggak paham. Nah, yang harus dia lakukan sebenarnya taklid kepada orang yang dia percaya ilmunya dan amanahnya. Oleh karena itulah, maka apakah kita boleh taklid atau tidak tergantung siapa kita. Kalau kita mampu menelaah secara ilmiah, tidak boleh taklid. Tapi kalau umpamanya kita tidak memiliki kemampuan seperti itu, ya jangan ijtihad, taklid aja kepada orang yang dia percaya ilmunya. Umpamanya, Ustaz, bagaimana yang benar sedekap atau ke bawah? Oleh Ustaz diterangkan, adapun yang sedekap, dalilnya begini-begini. Ustaz, dalil teh apa umpamanya? Oh, dalil teh umpamanya keterangan yang menunjukkan tentang sesuatu. Ini ada hadis. Ustaz, hadis teh apa? Enggak tahu, hadis-hadis acan gitu ya. Ah, udah, yang kayak gitu mah taklid aja. Jangan coba-coba ijtihad. Jadi ada orang kebablasan, haram taklid atau akhirnya orang bodoh ijtihad. Dia tambah ngaco atau berijtihad dengan kebodohannya jauh lebih berbahaya. Ya, sama aja coba kita ke Jakarta. Kita enggak tahu jalan. Apa yang kita lakukan? Taklid aja ke sopir. Ke orang yang tahu jalan. Umpah kita pakai mobil, itu yang tahu jalan pakai mobil. Tuturkan deh bujur mobil batur. Ta. Ikuti saja apa mobil orang tuh. Terus ke kiri, ke kanan. Terus saja ikutin. Ya, gak perlu bertanya, kenapa kamu ke kiri? Kenapa kamu ke kanan? Ah, gak akan ngerti, diterangkan juga. Akhirnya sampai ke Istiqlal. Jangan sampai, saya emang gak mau taklid. Akhirnya mencari sendiri gitu ya. Mencari sendiri kemana gitu. Akhirnya bukannya sampai di Istiqlal, efeknya sampai ke Jogja. Dah salah arah teh. Ya. Tambah jauh. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar tidak memiliki kemampuan ilmiah untuk melah taklid kepada orang yang bisa dipercaya ilmunya dan amanahnya. Itu yang pertama. Kedua, tapi belajar ya, belajar agar memiliki basic ilmu yang cukup ya. Kedua, menjamak. Bagaimana cara menjamak? Ya, setelah kita sholat duhur umpamanya, kemarin umpamanya ikhwan akhwat pada ke Istiqlal. Begitu beres sholat duhur dengan imam setempat, salam, langsung komat lagi. Lalu langsung sholat lagi, cukup 2 rakaat sholat asarnya. Langsung komat tanpa diselingi dengan apa wirid terlebih dahulu, wiridnya nanti setelah sholat yang kedua. Dan tidak ada sholat sunat bagi musafirin. Sholat sunat maksudnya sholat sunat rawatib. Adapun sholat sunat syukur wudu atau tahiyatul masjid dan yang lain boleh. Hanya yang tidak disyariatkan bagi musafir sholat sunat rawatib saja, kecuali rawatib 2 rakaat sebelum subuh, iya tetap disyariatkan. Tapi yang lain-lainnya enggak. Jadi begitu zuhur selesai salam langsung tanpa zikir lu qomat lagi lalu sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu karena apa? Dikosor, karena musafir dia. Sholat asarnya dikosor 2 rakaat, setelah 2 rakaat salam baru dia wirid. Ya. Seperti itu, lalu setelah itu sudah selesai langsung pulang. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang pertanyaan dari Abu Muhammad di Cirebon. Ustaz, setiap orang yang berbuat bid'ah akan diberikan laknat oleh malaikat, terlebih lagi di kota Madinah. Bagaimana cara memberitahu kaum muslimin yang terjerumus dalam perkara ini, namun malah menganggap bahwa dengan melakukan amalan-amalan tersebut akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, padahal amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Syukran. Iya, banyak orang yang ketika ke Madinah menerapkan jurus aji mumpung. Mumpung di Madinah, sholat sebanyak-banyak, walaupun pada saat yang terlarang. Beres sholat subuh, bubar, orang berebut ke raudhah, lalu ba'da sholat subuh dia sholat 2 rakaat atau berrakaat. Padahal, ba'da sholat subuh lah waktu yang apa? Terlarang. Yang terlarang untuk melakukan sholat sunat. Mumpung di sini. Kan gitu tuh kebanyakan orang. Itu terlarang. Ya sudah, ba'da sholat subuh di raudhah diem. Zikir, baca Al-Quran, berdoa silakan. Sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit silakan sholat 2 rakaat. Setelah, bukan pas. Maka dapat pahala haji umroh secara sempurna. Sebagaimana hadis menjelaskan tentang hal itu, siapa orang salat subuh bersama imam, setelah itu dia duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu setelah matahari terbit dia salat 2 rakaat, dia memperoleh salat pahala haji dan umrah secara sempurna. 3 kali Nabi selesai menyatakan. Silakan di raudhah ya umpamanya berdoa, berzikir, bertobat, membaca Al-Qur'an, pahalanya lipat gandakan. Hanya tantangannya nih biasanya ngantuk. Sebab untuk bisa di raudhah itu harus jam 2 atau setengah 3 ke masjid baru dapat tuh raudhah. Kalau umpamanya jam 3 lebih baru pergi dari hotel sampai di sono sudah penuh, enggak kebagian, seseledek paling apa seseledek teh ya seseledek lah. Mohon maaf kepada seorang Jogja. Seseledak ke sana. Jadi walaupun sempit dia maksa-maksain diri gitu. Akhirnya dimarahi banyak orang. Nah setelah itu kalau umpah dari jam 2 ke sana dapat bayangkan. Jam 2 umpah sholat tahajud. Bagus di raudhah bagus sholat tahajud. Nah namun apa namanya tantangan apa? Ngantuk menjelang sholat subuh ngantuk. Umpah sholat tahajud 1 jam beres, 1 setengah jam beres umpah. Ngaji. Wah ngantuknya luar biasa itu. Apalagi setelah sholat subuh masih tetap duduk di sana untuk menunggu terbitnya matahari, ngantuknya luar biasa. Tantangannya luar biasa di sana. Makanya jadwal agar tidak ngantuk disesuaikan. Semua jadwal kegiatan kita di Mekah, di Madinah, waktu umroh dan waktu haji, sesuaikan dengan jadwal sholat. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Sholat di Masjid Haram itu 100 kali lipat dibanding di Masjid Nabawi atau 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Itu yang kita kejar. Semua jadwal kita, jadwal city tour, jadwal belanja, jadwal kunjungan ke sana kemari, sesuaikan dengan jadwal sholat. Sayang loh, itu sholatnya yang paling pokok itu. Itu yang kita kejar. Usahakan pas saat sholat kita lagi dalam puncaknya fit. Seger, fresh, tidak ngantuk, tidak capek, tidak lelah gitu ya. Akhirnya sholatnya berkualitas. 100.000 kali lipat tuh di Mekah. 1000 kali lipat tuh di Masjid Nabawi gitu. Itu yang kita kejar. Yang lain-lainnya disesuaikan. Kalau umpamanya ada kegiatan yang bisa merusak kualitas sholat kita, abaikan itu. Sholat, kualitas sholat yang lebih kita kejar di sana. Nah jadi, banyak orang yang aji mumpung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita dakwah dan mendoakan mereka. Kalau umpama kita sudah menyampaikan secara ilmiah, secara lemah lembut, secara bagus, mereka ngeyel ya gimana lagi? kewajiban kita sudah tertunaikan, kita memberitahu sudah, mendakwahi secara baik, secara benar, secara ilmiah, secara lemah lembut sudah, mendoakan juga sudah, maka hasilnya serahkan kepada Allah karena hidayah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang hidayah Allah turun kepada seorang melalui penjelasan kita. Kadang-kadang walaupun kita menjelaskan sehebat mungkin, hidayah itu tetap tidak turun kepada dia. Biar, pasti Allah tidak memberikan hidayah kepada dia itu ada alasan tertentu. Jangankan kita, tuh, Nabi SAW sebaik apa sih dakwahnya? Pasti terbaik. Apakah semua orang yang dakwah itu langsung masuk Islam? Enggak, banyak yang menentang, yang kafir, yang kasar, yang oh banyak, itu Nabi. Kalau Nabi saja tidak bisa mengislamkan semua orang, apakah kita ya ngeyel untuk membuat orang yang kita dakwahi menerima dakwah kita? Padahal dakwah kita jauh di bawah dakwah Nabi SAW. Ya. Yang penting kita menyampaikan secara baik-baik, secara ilmiah dan mendoakan. Di luar itu sudah serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan kembali angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ana dari Umur Rensha mau menanyakan ada sebagian bukan sebagian ada orang yang berprinsip ketika dia diajak umroh atau haji, dia tidak mau karena dia beralasan bahwa di Mekah itu ini apa berbaur gitu katanya. Sementara di Indonesia, ya di kita katanya, itu harus dihijab. Nah ini bagaimana dengan alasan seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu juga berprinsip begini, ketika mau beramal soleh, misalnya memberikan sesuatu, kemudian orang yang mau diberi itu memujinya, akhirnya dia tidak jadi karena katanya takut riya seperti itu. Itu saja mungkin. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Raisa di Padalarang. Barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Ada orang enggak mau haji, enggak mau umroh karena di sana apa namanya berbaur. Kalau di Masjid Nabawi tidak berbaur. Terpisah waktu tempat sholat laki dan perempuan terpisah. Adapun di Mekah khususnya waktu tawaf dan waktu sa'i benar berbaur. Karena tempat tawaf dan tempat sa'i sama untuk laki dan perempuan, Ka'bahnya itu, mas'a-nya itu. Mas'a itu tempat sa'i. Tidak dipisahkan dan tidak mungkin dipisahkan. Ya. Nah, itu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau umpah di luar kekuasaan kita, ya dimaafkan. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Haji itu wajib bagi yang mampu. Umrah itu waduh luar biasa, pahalanya menghapus dosa antara umrah yang satu ke umrah yang lainnya. Kemudian doa ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, aduh luar biasa dikabulnya oleh Allah. Setiap langkah yang kita lakukan ketika tawaf dan ketika sa'i itu tidak bisa kita tandingi dengan apa amal yang kita lakukan di negeri kita sendiri, ya. Nah, keuntungan, keutamaan amalan-amalan ketika umrah dan haji itu luar biasa sampai haji masuk ke dalam salah satu di antara rukun Islam yang 5 yang apabila seorang muslim yang mampu tidak melakukannya maka dia berdosa besar. Maka keliru kalau umpamanya karena ikhtilat dia tidak mau haji atau tidak mau umrah. Padahal di negeri dia sendiri pasti dia tidak bisa menghindari ikhtilat di luar rumahnya. Ya, ketika dia di pasar ada ikhtilat, bercampur baur, ketika umpamanya dia di angkot. Ketika umpamanya dia mungkin dia enggak naik angkot, punya motor sendiri, punya mobil sendiri. Tapi ketika dia di jalan, ketika dia di pasar, ketika dia di tempat-tempat keramaian umum yang tidak bisa dihindari, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Dulu pernah ada daurah para duat dengan para masyayikh. Di antaranya ada Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, hafizahullahu taala, doktor di bidang akidah. Beliau mengajar syarah al-aqidah al-wasitiyah saat itu dan risalah at-tadmuriyah. Saya bertanya, ya Syekh, kami para duat mau ngaji dan pulang ngaji itu maksiat. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena naik angkot. Ke tempat pengajian dengan memakai gamis, kopiah, jenggot, dan nenteng kitab. Naik angkot di hadapan perempuan, di kiri perempuan, di kanan perempuan. Mau lihat ke depan ada aurat, ke kiri ada aurat, ke kanan ada aurat. Merem, takut kelewat. Pulangnya juga begitu, setelah bermaksiat begitu ngaji, pulangnya begitu juga. Gimana tuh? Apa kata Syekh? Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang itu di luar kemampuan kita, ya gimana lagi? Allah memaafkan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu, semaksimal kamu. Adapun kalau di luar kemampuan, ya itu dimaafkan. Gak mungkin kita milih mana angkot, oh ada perempuan, gak mau, gak jadi. Oh ini kosong nih, laki-laki hungkul gitu kita duduk. 100 meter kemudian perempuan naik di samping kita. Apa kita turun lagi? Kan gak mungkin, sudah itu di luar kemampuan kita. Gak apa-apa, Allah memaafkan kita dan tidak berdosa karena itu. Asal jangan dinikmati ya, mumpung darurat lalu kita nikmati, itu yang tidak boleh. Oleh karena itu, apa yang di luar kemampuan kita, maka tidak boleh menjadi penghalang bagi kewajiban kita. Hanya karena di Mekah umpamanya campur aduk laki dan perempuan, enggak mau haji. Padahal dia juga seringkali campur aduk ketika di pasar, ketika di sini. Kalau di sini kok ditolelir, kalau pas tawaf tidak ditolelir. Maka berangkatlah haji, berangkatlah umroh. Berdesak-desakannya kita di sana, insya Allah tidak akan membuat kita berdosa. Ketika umpamanya jumroh juga, jumroh kan tempatnya itu-itu juga. Laki perempuan berdesak-desakan, iya. Kadang-kadang berdampingan, kadang-kadang bergesekan kulit, gak masalah. Karena itu darurat yang tidak bisa kita hindari. Selama kita bisa menghindarkan diri ketika tawaf menjauhi antara laki dan perempuan, tapi di kesana ada perempuan, kesini ada perempuan, ya akhirnya berdampingan juga, gak masalah. Itu di luar kemampuan kita, ya. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Keadaan darurat membolehkan apa yang tadinya terlarang. Dan itu tidak dosa, ya. Jadi keliru besar hanya karena takut ikhtilat gitu, takut bercampur baur, tidak mau umrah, tidak mau haji, itu keliru, keliru besar. Kita tidak berdosa hanya karena bercampur baur di sana karena di luar kemampuan kita. Enggak berdosa. Berangkatlah haji, berangkatlah umrah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Tentang takut riya mereka. Bagaimana caranya agar kalau kita beri orang itu suka memuji, ya? Dan terus takut kita riya akhirnya enggak jadi beri. Itu termasuk salah satu jebakan setan untuk menghalangi orang dalam melakukan kebaikan. Pertama, kita bisa mengantisipasi caranya agar memberi tanpa dipuji. Dengan cara melalui orang, tolong berikan ke si Anu, tapi jangan sampai dia tahu bahwa saya lah yang memberinya. Dan itu lebih bagus, gitu ya. Itu teknis, gimana aja caranya? Bisa transfer tanpa memberitahu, gitu. Bisa melalui orang nih, tapi jangan diberitahukan ini dari saya. Sehingga kita tidak memuji, tidak memperoleh pujian dari dia. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dalam kondisi tertentu tidak bisa, tidak harus langsung, umpamanya dalam sebuah pengajian, ya pas mau pulang ada orang yang kelihatannya sedih, ya mendung gitu, ditanya ukhti kenapa ada seperti sedih, ada sesuatu yang bisa, iya saya tadi kesini kehilangan dompet tuh, jadi sekarang nggak ada ongkos untuk pulang, umpamanya. Itu kan gak bisa, nanti saya transfer ya. Gak bisa diminta rekening. Itu harus langsung ke saat itu. Gak apa-apa ya. Berikan kalau toh dia memuji, itu tidak menghapus pahala kita. Selama kita tidak merespon pujian itu dengan respon yang mencerminkan sikap pria. Dengan menyatakan ini nih ada dari saya 50.000. Oh, alhamdulillah ukhti, terima kasih ukhti, baik. Memang saya mah paling baik atuh. Enggak ada orang sebaik saya. Ah, kalau begitu meresponnya ya iya. Enggak boleh, ya. Kalau dia untuk memuji ya sudah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu apa namanya? Balasan yang disegerakan tanpa menghapus balasan yang ditunda kelak. Jadi kalau umpamanya seseorang memberi bantuan tanpa ada niat keinginan untuk dipuji, ya, setelah memberi bantuan ternyata dipuji, itu tidak menghapus pahala kelak. Itu balasan Allah yang disegerakan tanpa menghapus balasan yang kelak ditunda di akhirat. Asal kita tidak merespon pujian itu dengan respon yang menunjukkan kita riya, ya. Ya sudah, hindarkan pujian-pujian yang berikutnya. Wallahu a'lam. Terus. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya dari Faris di Cirebon. Ustaz, bagaimana sikap saya hidup dalam lingkungan yang banyak kebid'ahannya? Apakah jika saya belum bisa berdakwah, saya juga bersalah dan mendukung yang melakukan kesalahan? Mohon solusinya, Ustaz. Siapa? Faris di Cirebon. Barakallahu fiik. Apa yang dialami Faris mewakili hampir semuanya. Jangan dikira ustad-ustad itu hidup di lingkungan yang seluruhnya sunnah, enggak. Betapa banyak yang ustad-ustad yang bergesekan dengan lingkungannya, ya. Semuanya begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita semaksimal mungkin berdakwah dengan cara yang baik. Tapi kalau ini dakwah yang kita lakukan di komunitas tertentu atau ke orang tertentu, sebaik apapun caranya, dikhawatirkan bisa menimbulkan madarat, maka diam. Tidak mendakwahi pada momen seperti itu. Kalau memang dikhawatirkan, lihat karakteristiknya. Lihat pengalaman yang sudah-sudah. Ngomong sunnah di hadapan dia itu berakibat ribut. Umpamanya, menimbulkan madarat. Apalagi kalau umpamanya kitanya bukan da'i, tidak memiliki kemampuan ilmu yang cukup, baik dalilnya ataupun cara metodologinya, terlebih umpama status sosial kita dianggap rendah oleh mereka, yang apabila kita mencoba mendakwahi mereka malah menimbulkan madarat, maka diam lebih baik. Karena apa? Karena tujuan utama dakwah itu kemaslahatan. Tapi kalau ternyata dakwah yang kita lakukan, ya, karena data-data tentu diduga kuat akan menimbulkan kemadaratan, kita diusir, kita dilempari, kita dibatasi semua hak-haknya dan seterusnya karena memang situasinya memungkinkan dia untuk bertindak seperti itu, maka diam lebih baik daripada mendakwahinya. Dan diamnya kita tidak berarti ridho. Kita tidak meridhoinya di dalam hati, ya. Maka itu tidak apa-apa. Nah, ini tapi bagi orang yang memiliki kemampuan yang apabila dia berdakwah tidak menimbulkan dampak negatif, ya. Dia umpamanya punya ilmu, dia punya pengalaman, dia punya kedudukan di tengah masyarakat. Status sosial dia juga tinggi. Yang apabila dia dakwah maksimal tidak didengar. Tapi tidak akan menimbulkan madarat, maka dia berdakwah. Dia wajib berdakwah, dia wajib memberitahukan hal itu. Jadi tergantung siapa kita dan bagaimana kita di tempat tersebut. Sekali lagi, kalau dakwah yang kita lakukan karena keterbatasan kemampuan kita, ya, menyebabkan dakwah kita menimbulkan madarat, maka lebih baik diam dan tidak ridha. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Umu Hasna di Pasteur. Assalamualaikum Ustaz. Ada tetangga perempuan yang mau melaksanakan umroh dalam waktu dekat. Dia sudah bersuami tapi suaminya tidak ikut karena dana terbatas. Jadi dia tidak ditemani mahram. Kemudian katanya dia mau beli mahram saja, bayar Rp400.000. Bagaimana hukum umroh semacam ini? Apakah saya harus menasehatinya? Maksudnya kalau menasehati nanti dikira syirik atau mencampuri urusan orang lain. Iya. Dalam waktu dekat dia umroh gak mungkin. So sekarang visa umroh ditutup kalau menjelang haji. Mungkin haji maksudnya, bukan umroh, ya. Sekarang kan sudah bulan haji. Sekarang kan Syawal, Dzulqa'dah, ya. Jadi dari mulai Syawal sudah bulan haram. Sudah mulai berangkat. Jamaah haji kloter pertama sudah berangkat. Jadi otomatis visa umroh ditutup sejak awal Syawal. Gak boleh lagi ada yang mau umroh gitu, ya. Tapi karena itu khusus untuk haji. Nah, mungkin yang dimaksud haji. Kalau umroh sekarang hanya umroh saja enggak mungkin. Nah, wanita tidak boleh berangkat haji atau umroh sendirian tanpa mahram. Berdasarkan keumuman hadis, la yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. tidaklah halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk melakukan safar tanpa mahramnya. Tidak halal artinya apa? Haram, dia berdosa. Walaupun hajinya tetap mungkin saja sah, tapi dia juga berdosa karena tanpa mahramnya tersebut. Dia tidak boleh. Ada istilah beli mahram, Masya Allah. Kalau beli mahram berarti halal nanti dengan mahramnya tersebut selama di perjalanan gitu. Maka tidak boleh, enggak ada beli mahram. Kalau toh mau beli mahram gitu, seorang gadis yang tidak memiliki suami, beli mahram ya nikah dulu, lalu berangkat dengan suaminya. Tapi bukan hanya sementara, nanti pulang haji cerai lagi. Bukan begitu, itu mutah namanya kalau begitu. Nikah kontrak, nikah sementara, enggak boleh juga. Nikah dengan niat talak tanpa alasan syar'i itu tidak boleh. Hanya untuk itu saja, ya, nikah beneran. Jadi kalau dia sudah punya suami lalu membeli mahram, mahram yang diberi statusnya apa? Apa suami kedua? Maka haram, tidak boleh. Atau anak, ya, anak dia dianggap anak. Maka ini haram lagi, dilaknat. Nanti ada penjelasan salah satu orang yang dilaknat oleh para malaikat adalah orang yang menasabkan diri bukan kepada orang tuanya. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man intasaba ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa orang yang menasabkan diri bukan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya, atau mewalikan bukan kepada wali yang sebenarnya, maka dia perlaknat dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dalam kitabul hudud. Hadisnya nomor 2609 dengan sanad yang sahih, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Jadi dosa besar, ya, menganggap mahram kepada orang yang sebenarnya secara syari bukan mahram, dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, oleh manusia semuanya. Nah, beli mahram itu kena dengan hadis itu loh. Maka tidak boleh, ya. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawalla qauman bi ghairi idni mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, la yuqbalu minhu yaumal qiyamah adlun wala sarfun." Siapa orang yang mewalikan suatu kaum padahal bukan walinya, memahramkan seseorang padahal bukan mahramnya secara syar'i, nah, maka dia memperoleh laknat dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Tidak akan diterima ibadah fardunya dan ibadah sunnahnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan lima muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya nomor 1508 dalam kitabul itq. Dalam Sahih Muslim kitabul itqi, kitab pembebasan budak, itu ada hadis ini. Maka tidak boleh, ya, membeli mahram itu berarti menganggap orang yang bukan mahram lalu dianggap mahram. Itu dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, oleh manusia semuanya. Dosa dia. Oleh karena itulah dosanya dua kali. Pertama, safar tanpa mahram. Yang kedua, tadi memahramkan yang bukan mahram. Dua kali dia dosanya. Ya, untuk ibadah, dia membarengi ibadahnya dengan dosa yang sangat besar. Nanti dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan manusia semua. Jangan, ya. Nah, wajib kita beritahukan kepada siapapun, terpeduli amat dia mau menilai kita sirik ke, iri ke, atau apa. Kita sampaikan. Sebagai nasihat, tawasobil haq, tawasobisob. Kalau tahu umpah dia menurut, kamu mau sirik aja. Sirik dari mana? Terserah mau diterus sirik, mau disirik apa, dan seterusnya. Yang jelas saya menyampaikan kebenaran. Tanya ke ustaz yang tidak berkepentingan duniawi. Kalau umpamanya pembimbing atau travel, ya yang penting mereka untung. Yang penting mereka itu sok banyaklah jamaah gitu ya. Lebih banyak jamaah lebih untung. Nah, nanti mahram, gak peduli nih ada mahram nih. Nanti dimahramkan bayar 400 ribu. Untunglah gitu dia ya. Lah, semakin banyak ibu-ibu yang berangkat tanpa mahram, semakin untung mereka. Karena dari pemahraman itu dapat duit 400 ribu tadi. Matre yang seperti itu, ya, maka tidak boleh kita nasihati, mau dituduh itu, mau dituduh itu, terserah. Ya, yang penting kita menyampaikan kewajiban dengan cara yang baik dan momen yang baik. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada bertanya tentang sholat Jumat. Ustaz, ada dua pertanyaan melalui WhatsApp dan SMS di Radio Roja. Yang pertama dari Ibu Ani di Riung, Bandung, tentang bagaimana hukum sholat Jumat dengan imam yang melalui televisi gitu. Dan yang kedua dari Abu Yaya di Karangsetra yang bertanya tentang bagaimana mana yang lebih bagus, sholat di masjid kantor tapi tidak dilaksanakan sholat lima waktu atau di masjid penduduk yang dilaksanakan ya, sholat lima waktu. Maksudnya Jumatan. Iya, Jumatan. Iya, bagaimana hukum sholat Jumat yang mengikuti imam melalui televisi? Kalau imam dengan makmum berada di tempat yang sama, di bangunan yang sama, ya, cuma karena luasnya masjid tersebut, banyak makmum tidak melihat imam. Akhirnya dipasang layar televisi atau yang sejenisnya, tapi di tempat yang sama, maka dibolehkan. Gak apa-apa, gak masalah. Seperti umpamanya di masjid-masjid besar, masjid raya Bandung umpamanya ya, masjid-masjid agung. Terus kita kebagiannya di ruangan lain atau di luar yang imamnya tidak kelihatan. Dan kalau imam tidak kelihatan, kurang fokus penghayatan kita terhadap isi khutbah. Lalu oleh DKM, oleh pengurus masjid dipasang layar TV atau infocus atau yang lain agar kita bisa melihat. Tapi di tempat yang sama, maka boleh. Ya. Tapi kalau imamnya jauh, umpamanya di Mekah, ada disiarkan langsung melalui televisi, lalu kita ikut sholatnya di sini, maka tidak boleh. Karena apa? Karena tidak disebut sholat berjamaah. Soal disebut sholat berjamaah karena berkumpulnya dua hal. Pertama, waktunya sama. Kedua, tempatnya sama. Baru disebut berjamaah. Kalau umpamanya waktunya sama tapi tempat berbeda, satu di Mekah, satu di Indonesia, waktunya bareng melalui televisi, maka tidak disebut sholat berjamaah, ya. Atau umpamanya tempatnya bareng tapi waktunya berbeda, umpamanya tempatnya di masjid itu juga tapi itu rekaman, si imam sholatnya kemarin, kita sholat sekarang tapi bermakmum di setel ulang, maka itu juga tidak disebut sebagai sholat berjamaah, tidak boleh. Jadi perhatikan dua ini, waktunya sama enggak, tempatnya sama enggak. Kalau waktu dan tempatnya sama, boleh melalui layar televisi. Tapi kalau umpamai salah satu di antara dua ini tidak ada, berarti tidak boleh. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kedua, mana yang lebih utama, sholat Jumat di masjid kantor, tapi masjid kantornya tidak dipakai sholat berjamaah sehari-hari gitu ya, tapi dipakai sholat Jumat, atau di masjid penduduk? Iya. Yang penting itu masjid. Masjid, ada masjid jami dan masjid ghair jami. Biasanya terbalik. Biasanya sehari-hari dipakai sholat fardu, tapi sholat Jumat mah enggak gitu kan. Ini mah terbalik, dari sholat Jumat dipakai, sholat sehari-hari enggak. Terus sholat sehari-hari yang di kantor itu kemana? Sholatnya di mana? Padahal ada masjid. Apa tidak pada sholat? Atau sholat di ruangan masing-masing? Atau mungkin terbalik merenannya. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya itu dia sholat di masjid. Mungkin aula bentuknya. Oh, aula, bukan masjid gitu ya. Iya. Kalau aula, maka lebih baik kita keluar dari kantor itu, maksudnya keluar, bukan keluar kerja. Kita sholat di masjid penduduk, bukan di aula ya. Memang ikhtilaf para ulama, ada yang menyatakan boleh sholat di sholat Jumat di aula kalau tidak ada tempat lain. Ada yang menyatakan tidak boleh, harus di masjid. Dan ternyata dalam pertanyaan itu masjid ada. Dia bisa keluar dari kantornya untuk sholat Jumat, maka lebih baik kita sholat di masjid penduduk yang jelas-jelas di sana ada sehari-hari sholat fardu yang lima waktu, dan itu tempatnya di masjid jami. Maka keluarlah kita ke sana dan jangan sholat di aula tadi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk berikutnya dari Abdullah di Cirebon. Ustaz, apakah benar semua keturunan Rasulullah itu akan masuk surga walaupun di antara mereka ada yang menyimpang bahkan berpemahaman Syiah? Iya, tentu saja masuk surga atau tidaknya bukan dilihat dari keturunan, tapi karena amalnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata kepada turunan-turunnya, termasuk kepada Fatimah, inni la ugni anki syai'a. Kata Rasulullah SAW, hey Fatimah, in wallahi ini hibbuk, aku mencintai engkau karena Allah. Mintalah apa saja yang kau minta, aku akan beri. Wala ugni anki syai'a, wala ugni anki minallahi syai'a. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun. Itu ucapan Nabi kepada Fatimah. Ucapan Nabi kepada keluarga-keluarganya yang lain disebutkan seperti itu, ya. Nah, yang bisa menyelamatkan mereka bukan karena silsilah keturunan Nabi selesai, tapi karena amalnya. Coba lihat umpama Al-Qur'an dalam surah Al-Hadid, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa anzalna wa atainahum apa an-nubuwata wal kitab." Faminhum walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Nah, itu surah Al-Hadid ayat ke berapa ya, ayat ke 26 atau 27 sekitar segitulah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab. Dan kami telah menjadikan bagi anak-anak turunan-turunannya kitab dan kenabian. Kenabian dan kitab. Ya. Wa minhum muhtadin. Di antara mereka ada yang pernah petunjuk. Wa kathiru minhum fasiqun. Tapi kebanyakan mereka fasik. Ini turunan. Turunan siapa? Turunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Turunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Wa kathiru minhum fasiqun. Kebanyakan mereka orang fasik. Ada enggak umpamanya anak Nabi yang kemudian durhaka dan masuk neraka? Ada. Anaknya Nabi Nuh. Kanaan namanya. Sampai diabadikan oleh Allah kisah dalam Al-Quran. Nabi Nuh menyatakan, huwa min ahli. Dia keluarga saya. Kata Allah, laisa min ahlik. Dia bukan lagi keluargamu. Itu turunannya. Tapi kafir. Maka oleh Allah Azza wa Jalla dicoret dari daftar keturunan Nabi Nuh. Huwa min ahlik. Dia bukan ahlimu. Dia bukan keluargamu. Karena kekufurannya. Nah, oleh karena itulah, maka ayat menyatakan wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka turunan Nabi Nuh dan turunan Nabi Ibrahim itu fasik, menunjukkan bahwa tidak menjamin turunan seorang nabi pasti masuk surga walaupun amalannya menyimpang. Tidak. Yang menyebabkan seseorang itu masuk surga atau nerakanya bukan turunannya. Ada enggak turunan Abu Jahal umpamanya yang kemudian ahli surga? Ada. Anaknya Abu Jahal namanya siapa? Ikrimah radiyallahu anhu. Ikrimah seorang muslim, seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Nah, ayahnya musuh besar Islam, tapi anaknya seorang yang soleh. Oleh karena itu, bukan turunan yang menyebabkan seseorang masuk surga atau masuk neraka, tapi amal solehnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan dari Halis. Iya, silakan Pak Dadan. Tanya ini tafsiran surat An-Nur ayat 36 dan informasi lengkap. Surat An-Nur ayat 36 itu ayat itu menafsirkan apa, menafsirkan zikir pagi dan petang itu harus di masjid, harus di masjid atau gimana? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, gimana misalkan kalau saya kalau misalkan sholat subuh di masjid itu dikira paginya itu selalu di rumah gitu, jadi di bekal di perjalanan gitu, dikarenakan saya menghindar di masjid itu kalau habis dikira suka bersalaman gitu, jadi yeah, saya menghindar itu gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dadan di Khalis Barakallahu Fik, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang ayat yang terdapat dalam surah Nur ayat yang ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhakkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. Kata Allah Azza wa Jalla, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang memang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu dan petang, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Siapa yang apa namanya yang melakukan tasbih dan zikir tersebut? Dalam ayat ke-37-nya dikatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Itu beberapa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, juga oleh jual beli, dari zikir kepada Allah dan dari menegakkan sholat, dari menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan mata menjadi terbalik. Maksudnya hari kiamat, ya. Nah, itu ayat menjelaskan tentang masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah, dipakai untuk berzikir setiap pagi dan petang, ya. Kemudian ada laki-laki yang memang melakukan itu yang tidak terabaikan oleh, tersibukkan oleh dunia, untuk urusan dunia. Ini ayat. Nah, lalu bagaimana dengan aplikasinya? Kalau kita sekarang ini, pertama, kita punya pekerjaan. Tidak bisa berdiam diri terus di dalam masjid. Yang kedua, masjid sekarang ini penuh umpamanya banyak beberapa penyimpangan pengamalan di dalamnya yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kita berupaya semaksimal yang kita bisa. Kalau umpamanya kita harus bekerja dan sudah teken kontrak dengan tempat perusahaan kita bekerja, wajib kita tunaikan. Kalau umpamanya masuk jam 8, ya kita bisa diam diri di masjid sampai jam 6 sampai matahari terbit, ya. Setelah matahari terbit, lalu kita pulang ke rumah, mandi, sarapan, lalu pergi. Lalu si zikir pagi petangnya tidak bisa dilakukan di masjid. Enggak apa-apa, sambil jalan, pakai motor, pakai mobil, pakai angkot, pakai ojek, di jalan kita baca semampu yang kita bisa. Karena kita tidak bisa melakukan di masjid karena ada uzur. Melakukan itu di masjid betul lebih utama. Tapi karena ada uzur berupa ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan cara bekerja mencari nafkah, maka tidak apa-apa zikir pagi dan petang itu kita lakukan di jalan sambil naik motor, daripada malaweng, daripada nyanyi-nyanyi gitu. Sudah lakukan zikir atau murojaah, mengulang-ulang hafalan Al-Quran kita sambil nyetir motor, ya, sambil nyetir mobil gitu, sambil ngaji, sambil zikir. Kalau toh Allah mentakdirkan kita celaka sampai mati, kita matinya dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Ya zikir atau baca Quran, ya juga mencari nafkah untuk kepentingan anak dan istri. Maka insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak apa-apa, dibolehkan saja, ya. Terlebih untuk menghindari umpamanya perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW di masjid tersebut. Asal jangan terlalu mencolok, ya, kita tidak mau salaman. Kita ada di sana, pas ada orang-orang bersalaman kita diam zikir, ya jadi fitnah. Cobalah yang cerdas sedikit mah gitu, untuk tanpa harus terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasul, tapi tidak menimbulkan fitnah dengan sengaja dengan jamaah yang ada di masjid. Bagaimanapun mereka saudara-saudara kita, hanya karena keawamannya mereka melakukan hal itu, ya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik lagi. Silakan Pak Taufik. Ustaz, menyambung tadi tentang mahram perempuan yang mahram menunaikan ibadah haji. Itu kenapa sampai harus ada mahram? Yang satu itu. Yang keduanya, kalau alasannya karena fitnah, mungkin kan karena dalam prakteknya dari mulai rumah naik bis itu kan aman. Banyak orang yang lain, maksudnya di kapal juga seperti itu banyak orang. Iya. Terus yang pertanyaan kedua, Ustaz, bolehkah kita sebelum sholat pakai ta'ud gitu, maksudnya kan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan gitu. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa harus ada mahram? Pertama karena Nabi SAW melakukan menyatakan begitu. La yahillul imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adi mahramin. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Ya, pertama itu Nabi SAW. Ya. Adapun hikmah, ini hikmah bukan illat, bukan sebab. Hikmahnya ya agar aman, ya kalau ada gangguan, ada ini dan ada itu. Tapi walaupun umpamanya aman, tetap al-ibrah bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Jadi penetapan hukum itu dasarkan kepada keumuman lafaz bukan khususnya sebab. Walaupun umpamanya sebab-sebabnya sudah tidak ada, gitu ya, maka tetap saja hukum itu berlaku. Ya seperti umpamanya daging babi itu haram loh, tidak boleh. Nah, salah satu hikmah hasil penyelidikan, oh ternyata itu mengandung apa? Mengandung cacing pita umpamanya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, cacing pita itu bisa dihilangkan, bisa dibunuh. Apakah itu jadi halal? Tetap saja haram. Nah, sekarang ada daging sapi atau daging kambing ngandung cacing pita. Apakah jadi haram? Enggak, bukan. Bukan itu penyebabnya, ya. Ini ketetapan syariat, itu pertama. Kedua, yang dimaksud aman dari fitnah bukan sekedar gangguan. Tapi sekarang umpamanya perempuan itu ada apa-apa di jalan. Dia sakit, harus dibopong. Harus umpamanya dia itu umpamanya dibuka auratnya oleh orang yang menolongnya. Siapa yang bisa menolongnya? Para perempuan lain tidak bisa membopong, harus laki-laki. Harus disangkeh apa, dipapah. Terus umpamanya harus dibuka auratnya. Siapa yang bisa melakukan? Wanita lain juga tidak boleh. Walaupun sesama wanita tidak bisa, tidak boleh saling melihat aurat. Yang satu-satunya yang boleh adalah suaminya. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa wanita itu akan sehat, akan aman sampai pulang ke rumahnya? Enggak, banyak. Dan saya berkali-kali menyaksikan, ya, bahkan harus terlibat di dalam masalah orang lain di pesawat. Waktu transit di Malaysia atau di Singapura atau di di Abu Dhabi gitu ya, ada ibu-ibu yang sudah sepuh gitu tidak ada mahramnya. Kemudian ternyata entah apa harus ke rumah sakit. Siapa yang mengantarnya? Tidak bisa ikut langsung penerbangan saat itu ke Indonesia karena pilot dan kru pesawat itu tidak berani membawa si ibu dalam kondisi ini ke atas pesawat. Kalau ada apa-apa, enggak ada dokter di sana. Tidak berani, pokoknya tidak direkomendasikan terbang. Harus dirawat di rumah sakit. Siapa yang ngantarnya coba? Dan itu di luar dugaan, tadinya apa? Sehat walafiat biasa saja. Tidak ada mahram. Nah, oleh karena itulah, ya, fitnah atau masalah sangat mungkin muncul tanpa diduga. Sekarang sehat walafiat, tapi di sana kondisinya beda loh. Di sana capek. Di sana cuacanya juga beda. Di sana umpamanya kulturnya berbeda. Di sana segalanya secara psikis juga menimbulkan ketegangan bagi orang awam, gitu ya. Stres mendadak, bisa sakit mendadak ke rumah sakit. Siapa yang nunggunya? Orang-orang semuanya harus sudah pulang pada waktunya. Dia harus tetap di rumah sakit. Kita tidak bisa menjamin itu terjadi, bahwa itu tidak terjadi, ya. Kalau tanpa mahram ya itu madarat jelas. Andai semuanya umpamanya aman dari fitnah, tetap ketetapan Nabi SAW menyatakan demikian. Bukan karena masalah fitnah semata-mata, tapi begitulah ketetapan dari Rasul SAW. Itu yang pertama Pak Taufik. Yang kedua apa tadi? Nah, boleh enggak membaca ta'awudz sebelum sholat? Ini juga tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Secara logika kita didatangi setan, apakah harus ta'awudz? Kalau itu logikanya berarti dalam segala kegiatan kita ta'awudz. Karena ke setiap kegiatan kita pasti diganggu oleh setan. Mau makan aja kita diganggu oleh setan. Kata Nabi SAW, hatta yahduro inda ta'amih. Setan datang ketika dia mau makan. Apakah ta'awudz? Enggak. Tidak disyariatkan ta'awudz. Yang disyariatkan ta'awudz itu hanya kalau ketika kita membaca Al-Quran. Adapun selain baca Al-Quran, walaupun ada setan yang masuk menggoda, kita tidak disyariatkan sebelum makan ta'awudz, sebelum minum ta'awudz, sebelum berangkat ke masjid ta'awudz. Enggak. Padahal setan pasti mengikuti. Termasuk mau sholat, tidak disyariatkan ta'awudz. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar radio Islamic Center Binbat Yogyakarta, tidak menyebutkan namanya. Apa hukum mendatangi kajian syukuran khitan? Iya, syukuran khitan, wallahu a'lam bissawab. Cuma Syekh Abu Ishaq Al-Huwain dalam kitab Al-Insyirah fi Adabin Nikah itu mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa ketika menjelaskan apa hukum menghadiri undangan nikah, itu wajib hukumnya. Adapun undangan lain, lalu Imam Syafi'i beliau menyatakan undangan lain termasuk diantaranya walimatul khitan. Imam Syafi'i menyebut itu. Maka hukumnya tidak sewajib menghadiri undangan nikah. Kalau undangan nikah wajib. Tapi kalau undangan yang lain-lainnya, syukuran yang lain-lainnya tidak wajib. Walaupun tidak haram juga, boleh gitu ya. Tapi tidak wajib. Maksimalnya sunnah, tapi tidak sampai kepada wajib. Dan ini mengisyaratkan dibolehkannya ada walimatul khitan. Sebab Imam Syafi'i juga mengisyaratkan seperti itu dan dinukil oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwain dalam kitab Al-Insyirah fi Adabin Nikah, wallahu a'lam bisawab. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ummu Hadid ini, bagaimana Ustaz menodongkan senjata dalam latihan? Latihan apa? Latihan bela diri. Ah ya. Ya, kalau latihan bela diri jangan senjata beneran. Jangan senjata beneran, umpamanya kayu dulu, ya. Atau umpamanya kalau pistol, kosong dulu pistolnya, nanti meledak gitu ya. Nah, adapun kalau umpamanya latihannya harus dengan pedang beneran, maka tidak maka enggak apa-apa. Karena para sahabat dahulu latihan perang-perangan pun sebelum perang, itu mereka latihan, dilatih dulu oleh orang-orang, oleh sahabat-sahabat yang punya pengalaman dan kemampuan. Itu dengan pedang beneran. Karena apa? Karena realita yang akan mereka hadapi di medan perang sebenarnya betul pedang. Kalau umpamanya latihan dengan pedang kayu ketemu musuh dengan pedang beneran, nanti beda loh hasilnya. Ya, disangkanya ah kayu ini kena juga enggak apa-apa gitu kan. Ternyata itu beneran, mati nanti mereka, ya. Jadi kalau latihan itu bukan main-main, ya, benar latihan, ya boleh pakai pedang beneran. Tapi kalau umpamanya untuk zaman sekarang bukan pedang kan, tapi dengan apa? Dengan pistol, maka wah pasti latihannya juga bukan saling tembak beneran ya pasti. Paling nembak sasaran tertentu, titik tertentu gitu kan. Tidak ditujukan ke orang. Adapun umpamanya cara mengambil pistol ketika ditodong oleh musuh gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita membebaskan diri, menangkap tangannya agar pistolnya bisa kerebut. Maka lakukan dengan pistol yang kosong. Adapun sekarang umpamanya latihan ya, latihan samurai atau pedang-pedangan, awali dengan pedang kayu terlebih dahulu yang apabila kena pun tidak melukai kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang dari maaf. Dari Ibu Fatimah di Majalengka. Ustaz, apa tanda-tanda haji yang mabrur? Apakah ketika banyak kekurangan dari pelaksanaan haji kita atau bahkan ada yang tidak sesuai sunnah dari pelaksanaannya, apakah hajinya juga tetap sah? Mengingat lamanya mendaftar haji dan biaya yang cukup besar, sayang sekali jika ibadah haji kita sia-sia karena banyak kekurangan di sana-sini. Syukron. Iya, sekarang waiting list aja sudah tahunan, ada 10 tahun. Biayanya besar. Waktunya lama, 40 hari ya. Pengorbanannya besar. Jadi kalau ternyata tidak mabrur, aduh sayang. Sayang sekali. Kalau ternyata banyak penyimpangan. Makanya persiapan dengan sebaik-baik persiapan. Nah sekarang kalau ternyata ada kekurangan, maka selama kekurangan itu, pertama bukan kekurangan yang menyebabkan batalnya haji. Kedua dilakukan karena keawaman, ketidaktahuan. Maka insya Allah tetap hajinya sah. Umumnya orang, jangankan yang awam, orang yang berilmu ustadz, pertama ke haji itu pasti ada kurangnya. Karena apa? Karena gambaran teori yang dia pelajari dalam Al-Quran dan hadis tentang haji itu pas dipraktekkan di sananya itu tidak sesuai dengan bayangan. Itu saya rasakan. Awal ketika umpamanya mau haji, ya secara teoritis kita bisa. Kita menelaah begini. Sampai di sana ternyata beda dari bayangan. Sehingga apalagi sekarang itu bukan yang bagi khususnya bagi para pembimbing. Yang dibutuhkan tidak hanya memahami fiqih haji, manasik haji semata-mata. Tapi dia juga harus mengenal situasi lingkungan di sana. Ya, bagaimana caranya agar semuanya bisa terlakukan secara bagus. Umpamanya di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Setelah kita umpamanya malam tanggal 10 mabit di Muzdalifah, tanggal 10-nya ada 4 pekerjaan yang kita lakukan. Ya, di tanggal 10. Di Mina 1 di Mekah, di Mina 3 di Mekah 1. Di Mina 3 ini pertama adalah Jumrah Aqabah. Yang kedua tahalul, yang ketiga menyembelih. Nah, di Mekah adalah tawaf ifadah, gitu ya. Nah, 4 ini harus bisa apa dilakukan sekaligus. Walaupun tawaf ifadah bisa aja besok lusa atau kapan saja, memang bisa, enggak harus saat itu. Tapi umumnya yang pertama itu harus ingin semuanya dilakukan karena teorinya begitu. Bagaimana caranya? Ini harus bisa mengaturnya. Kalau umpamanya langsung ke Mina saat itu, dijamin tidak akan bisa tawaf ifadah. Karena apa? Karena berdesak-desakannya, karena macetnya, karena segala macam tetek bengek gitu ya. Begitu dari Muzdalifah sampai ke Mina enggak bisa langsung Jumrah Aqabah atau yang lain, harus ke tenda dulu, makan dulu, beres-beres, mandi segala macam dulu. Itu ribet. Nah, tapi pembimbing yang berpengalaman yang tahu strateginya insyaallah bisa dilakukan semua itu dalam satu hari, beres semua tanpa terjebak dengan kemacetan. Nah, dan itu harus dari pengalaman yang berulang-ulang. Tapi kalau umpamanya yang baru, walaupun dia ustadz yang sangat memahami fikih haji, manasik haji, tapi tetap di lapangan berbeda dengan bayangan, ya. Maka awal melakukan ibadah haji umumnya pasti banyak kekurangan. Barulah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, barulah dia sudah memahami situasinya dan bisa melakukan dengan jauh lebih baik, baik haji ataupun umroh. Oleh karena itu, pilih umpamanya rombongan KBIH dan dengan ustadz yang memang selain menguasai aspek fikih, juga dia menguasai aspek lapangan. Bisa memimpin jamaah di lapangan. Bisa mengatur strategi bagaimana caranya agar semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Nah, seperti itu maka enggak apa-apa, ibadah hajinya tetap sah insyaallah. Wallahu a'lam. Syukran ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang sudah masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bandung. Iya. Pak Ustaz. Silakan, Pak. Cintanya memberi anak, apa memberi nama anak namanya Rizq Abdul Jaki. Kan saya enggak tahu. Nah, cuma ya saya pikir ya tadinya saja gitu. Maaf, Pak, siapa Rizki? Rizki siapa? Rizq Abdul Jaki, artinya apa? Terus kemudian Abdul apa putus-putus? Rizq Abdul? Abdul Jaki. Zaki. Abdul Zaki. Abdul Zaki. Betul, Pak. Iya. Kondisikannya, Pak, saya nggak tahu itu cuma saya. Iya, iya. Bagus saja. Terima kasih, Pak. Barakallahu. Iya. Wafika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah di Pasteur Bandung ya. Rizq Abdul Zaki, Rizkinya enggak apa-apa, tapi Abdul Zakinya apa-apa. Sebab Zaki itu bukanlah nama Allah Azza wa Jalla. Bukan salah satu di antara Asmaul Husna, ya. Jangan Abdul Zaki, Pak. Kalau Abdul Zaki artinya hamba Zaki, dan Zaki bukan nama Allah. Cari nama lain, umpamanya Rizq umpamanya Abdul Razak, boleh Rizq Abdul Wahab, boleh Rizq umpamanya Abdul Rahman, boleh. Yang maknanya agak dekat ya. Ya, tapi kalau Abdul Zaki jangan, sebab Zaki bukanlah nama Allah Azza wa Jalla. Ya, sekian saja dulu ya, karena waktunya sudah habis, sudah 7:30. Insyaallah nanti kita jumpa lagi pada hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian materi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.